Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita akan memasuki prinsip yang ketiga, yang terakhir. Al-amru tsalits, perkara ketiga. Al-aslu fi at-ta'amuli ma'al mukhalifin. Prinsip terkait cara bersikap muamalah dengan orang-orang yang menyelisihi. Bagaimana memperlakukan, menyikapi orang-orang yang menyelisihi. Terkait prinsip ini, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyebutkan beberapa cabang, yaitu 5 cabang yang masuk dalam prinsip ini. Yang pertama, al-far'ul awwal, ahlus sunnah wal jamaah yanduruna ila al-mukhalafati wal mukhalif. Mereka melihat kepada dua hal. Yang pertama, al-mukhalafah, penyelisihan itu sendiri, apa bentuk penyelisihannya. Yang kedua, melihat kepada al-mukhalif, pelaku penyelisihan itu. Terkait dengan mukhalafah, bentuk penyelisihan itu, penyelisihan itu sendiri, maka fala yaqbaluna al-mukhalafata bihali. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menerima mukhalafah sama sekali. Tidak menerima mukhalafah, penyelisihan sama sekali. Ahlus sunnah wal jamaah yu'annifun ala man azhara al-mukhalafah wa rafa biha akiratah wa sada'a biha wa lajlaj wa in kana 'indahu min al-fudala. Ahlus sunnah wal jamaah tegas terhadap siapa saja yang memunculkan mukhalafah, penyelisihan, ya, keras mereka menyikapi penyelisihan itu. Mereka akan mengangkat suara terhadap penyelisihan yang muncul. Mereka akan melantangkan suara, lantang mereka dalam membantah penyelisihan tersebut. Tidak dibiarkan. Meskipun yang menyelisihi tersebut dari kalangan fudala, dari kalangan orang-orang fadil, orang-orang yang punya keutamaan, tetapi mukhalafahnya akan tetap disikapi dengan keras, dengan suara yang lantang, ya, dan juga menyikapi dengan tegas dan keras pelakunya. Sebagai contoh, dalam Sahih Al-Bukhari, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, pernah melihat gulam, ya, gulam itu adalah salah satu kerabatnya, qariban lahu, termasuk kerabatnya, yahzifu bil hasa. Gulam anak kecil itu sedang bermain kerikil yang dilemparkan dengan menggunakan jari, ya. Caranya kerikil itu diletakkan di jari ini, kemudian apa namanya ini, disentil, ya, diletakkan di jari telunjuk, kemudian disentil dengan ibu jari. Nah ini kan berbahaya. Nah, yani bisa kena mata, bisa membutakan, bisa memecahkan gigi, ya. Maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan itu, jangan main seperti itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil hasfi. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari permainan seperti itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innaha la taqtulu sayyidan wa la tanka'u aduwan. Permainan itu tidak berguna, tidak bisa membunuh hewan buruan, tidak bisa digunakan untuk berburu, karena tidak bisa membunuh hewan buruan, juga tidak bisa, ya, tidak bisa membunuh musuh. Wa innama takfa'u al-aina wa taksiru sin. Hanyalah sesungguhnya permainan itu hanya akan membutakan mata dan memecahkan gigi. Sudah, dia sudah peringati, sudah meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam beserta dengan penjelasannya, ya, penjelasan Nabi alaihi salatu wasalam kenapa itu dilarang. Ternyata gulam itu, anak itu mengulangi lagi, maka kembali lagi dinasihati dan ditegur, ya, berkali-kali. Akhirnya karena sudah dinasihati, ditegur, sudah diperingati dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, anak itu terus saja bermain, maka disikapi mukhalafahnya anak itu terhadap hadis. Masalahnya ini larangan Rasul alaihi salatu wasalam. Ada hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang itu. Anak itu tidak peduli dan melanggar, menyelisihi hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka ditegasi, ya, disikapi. Kata Abdullah bin Mughaffal, la ukallimuka abadan, saya tidak akan bicara denganmu selamanya. Nah, ditahdir, dihajar dia oleh Abdullah bin Mughaffal, padahal itu anak itu kerabatnya, ya. Coba kita lihat di sini betapa kerasnya perlakuan yang diberikan oleh Abdullah bin Mughaffal kepada anak itu, meskipun kerabatnya sendiri, karena sudah dinasehati, diperingati, berkali-kali sudah disampaikan hadis Nabi Alaihissalam, tapi dia tetap menyelisih. Contoh lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim, Nabi Alaihissalam, Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi Alaihissalam hadis Nabi bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kalian jangan melarang, ya, kaum wanita, hamba-hamba Allah dari kalangan wanita, untuk datang ke masjid-masjid Allah menunaikan sholat. Ya, artinya mereka punya hak untuk menghadiri sholat berjamaah. Boleh, meskipun yang lebih utama bagi kaum wanita sholat di rumah. Ya. Faqala ibnuhu Bilal. Ada putranya bernama Bilal menanggapi. Dia mengatakan, wallahi lanamna'annahunna. Wallahi lanamna'uhunna. Demi Allah, sungguh kami akan melarangnya. Subhanallah. Nabi mengatakan, jangan kalian larang. Dia mengatakan, wallahi lanamna'uhunna, sungguh kami akan melarangnya. Bahkan bersumpah, wallahi demi Allah, sungguh kami akan melarang, melarang mereka ke masjid. Marah Ibnu Umar. Ibnu Umar yasubbuhu sabban ma sabba bihi ahadan qablah. Ibnu Umar mencaci, ya, mencaci putranya itu, memarahinya, memakinya dengan keras, dengan cacian makian yang tidak pernah dilakukannya kepada seseorang sebelumnya. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal, marah kepada anak yang merupakan kerabatnya itu. Ya. Contoh yang ketiga, Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, dikatakan kepadanya, yaqulu Abu Muhammad al-witr wajib. Dinukil kepada Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwa ada orang kunyahnya Abu Muhammad berpendapat al-witr wajib. Witir itu wajib, kata dia. Ya. Apa kata tanggapan Ubadah bin Shamit? Karena witir hukumnya mustahab, tidak wajib. Mendengar itu, kata Ubadah bin Shamit membantah dengan keras, mengatakan kadzaba Abu Muhammad. Telah dusta Abu Muhammad. Dusta yang dia maksud di sini bukan maksudnya Abu Muhammad itu sengaja berdusta. Ya. Dusta yang dimaksud di sini adalah keliru. Ya. Jadi ada penggunaan bahasa Arab, ya, seingat ana lughah Hijaziyah, bahasa ahli Hijaz, mereka menggunakan kata dusta untuk sesuatu yang keliru. Jadi jika keliru, yakni bukan sengaja berdusta begitu, tidak, tapi keliru, maka dibahasakan dusta. Nah, jadi penggunaan dusta bisa tertuju kepada orang yang memang sengaja berdusta, sengaja ya berdusta, juga digunakan untuk suatu kekeliruan, bukan kesengajaan berdusta tetapi keliru. Ya. Nah, dimaksud di sini adalah keliru. Maksud dia kadzab Abu Muhammad, maksudnya sebenarnya adalah Abu Muhammad salah. Nah, tetapi penggunaan kata kadzab dusta di sini yang maknanya keliru mengindikasikan apa? Celaan terhadapnya. Ya, celaan terhadap pendapatnya tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ubadah bin Shamit, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadihi, ada lima salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, fil yaumi wal lailah, siang malam, ya, yaitu salat lima waktu. Itu yang wajib, ada pun witir mustahab. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kata na'am Syekh Ubaid, hadis ini sahih dengan gabungan seluruh pelanjaran riwayatnya. Ya, dan Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, ini di antara contoh-contoh sikap mauqif sahabat terhadap suatu penyelisihan yang jelas-jelas itu menyelisihi al-haq, jelas-jelas menyelisihi nas, ya, disikapi dengan cara seperti itu, tidak dibiarkan. Kata Syekh Ubaid, wa naqlu anhum radhiyallahu anhum fi hadzal babi mutawatirun fil istinkari ala man adhara khilafa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhihi an-nadharatu lil mukhalafah. Nukilan dari mereka, ya, dari sahabat radhiyallahu anhum dalam bab ini mutawatir. Mutawatir artinya jumlahnya sangat banyak sehingga mustahil, ya, mustahil terjadi kerusakan atau keliruan. Memang mauqif sikap sahabat terhadap suatu mukhalafah, penyelisihan terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, tegas dan keras. Ya. Terhadap seseorang yang menampakkan penyelisihan terhadap sunnah Rasul, ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Ini tinjauan kepada mukhalafah. Nah, bagaimana tinjauan terhadap al-mukhalif? Adapun al-mukhalif terkait orang yang menyelisihi, ya, terhadap orang yang menyelisihi, bagaimana dia dihukumi atas penyelisihan yang ada? Syekh Ubaid mengatakan, "Inda huwa innahu inda ahli sunnah indahum, dan inda ahli sunnah ahadu rajulain." Dia salah satu dari dua. Nah, yang pertama, yang kedua. Al-mukhalif ini tadi. Yang pertama, rajul huwa ala khair wa ala sunnah wa ala huda. Orang itu di atas kebaikan. Dia di atas sunnah, di atas petunjuk. Ya, lakinnahu akhtha'. Hanya saja dia keliru. Fi amri minal umur, tergelincir dalam satu perkara dari perkara-perkara agama, syariat. Fa innahu kama yarudduna mukhalafatahu wa la yaqbalunaha fa innahum yahfaduna karamatah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah mukhalafahnya, penyelisihannya, kekeliruannya itu, dan tidak menerimanya, ditolak. Bersama dengan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mereka menjaga kemuliaannya, menjaga citranya, ya. Tidak dirusak namanya, tidak dirusak citranya, tidak dijatuhkan, tidak, tetap dijaga. Karena asalnya orang ini di atas kebaikan, di atas sunnah, ya, di atas petunjuk, di atas ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Namun qadar Allah terjerumus, maka tetap dijaga, ya, dijaga kemuliaannya, dijaga citranya. Hanya saja kesalahannya, penyelisihannya tentunya ditolak, dibantah. Yang kedua, hum ahlul hawa minal mubtadi'ah ad-dullal. Mereka adalah, yang kedua, dia termasuk dari kalangan para mubtadi' ad-dullal yang sesat. Ahlus sunnah wal jamaah mauqifnya terhadap jenis ini, ya, yang pertama, biraddi bida'ihim bisiddah. Biraddi bida'ihim wa bisiddah. Pertama, bid'ah mereka dibantah dan dengan keras. Bid'ah dibantah, dan bantahan itu dengan bantahan yang keras untuk, ya, menolak bid'ah tersebut dan menjaga umat kaum muslimin dari bid'ah itu agar tidak merusak umat. Yang kedua, nah, bagaimana mauqif, sikap terhadap pelakunya, mubtadi'nya ini, diapakan? Ada pembid'ahnya sudah kita dengar, tidak bisa dibiarkan, harus dibantah. Ya, tetapi mubtadinya itu sendiri bagaimana menyikapinya? Syekh mengatakan, jika Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sawlah, jawlah, rujhanul iffa wal quwwah, jika Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan, mereka lebih kuat kedudukannya, posisinya dibandingkan mubtadi'ah, maka yusaddidun 'alal mubtadi'ah an-nakir. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap keras terhadap mubtadi'ah, mengingkari mubtadi'ah itu dengan keras, mengerahkan seluruh bala tentara Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghinakannya. Yajlibuna alaihim bikhailihim wa rajilihim ihanatan lahum wa iglazan wa idlalan. Dikerahkan seluruh juyush, ya, pasukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu padu, menyatukan kekuatannya untuk menghinakan dia, menghinakan mubtadi itu, merendahkan mubtadi itu, menjatuhkannya sehingga tidak tersisa kehormatan yang dimilikinya di tengah-tengah umat. Tujuannya apa? Ya. Agar kaum muslimin waspada dan hati-hati darinya. Agar kaum muslimin menjauhinya, tidak menjadi pengikutnya. Ini ketika Ahlus Sunnah Jamaah di atas. Mereka lebih kuat. Ya. Punya taring, punya kekuatan, punya kedudukan, punya posisi. Mereka lebih kuat, memungkinkan untuk menghinakan ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, seperti itu. Kita tahu bersama bagaimana perlakuan Umar ibn Khattab kepada Shabir. Shabir ini, ya, mengungkit-ungkit, ya, ayat-ayat mutasyabihat yang menimbulkan syubhat di tengah-tengah umat. Nah, oleh Umar bin Khattab di masa khilafahnya, kekuasaan di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabigh ini dihadapkan kepada Umar, kemudian dipukul kepalanya dengan pelepah kurma, sampai berdarah-darah, sampai dia berteriak-teriak kepada Umar, dia mengatakan, jika memang saya ingin dibunuh, bunuh saja. Jika tujuannya supaya syubhat di kepalaku keluar, sudah keluar sekarang, katanya. Dihinakan, direndahkan, agar kaum muslim melihat begitu, ganjaran bagi orang yang menyelisih. Juga masyhur ucapan Al-Imam Syafi'i mengatakan, hukum yang aku tetapkan terhadap ahlul kalam, terhadap orang-orang yang menggeluti ilmu kalam, ilmu filsafat, mereka diarak berkeliling, di perkampungan, di kabilah-kabilah, suku-suku, sambil dipukuli dengan pelepah kurma, dipukuli dengan sandal-sandal, dihinakan, diarak dan dikatakan, hadza jazaa'u man khalafa al-kitab was-sunnah. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang menyelisihi al-kitab was-sunnah. Diperlihatkan kepada kaum muslimin, diarak dia sambil dipukuli dengan sandal, dihinakan. Ini balasan orang-orang yang menyelisihi al-kitab was-sunnah. Nah, ketika ahlus sunnah punya kekuatan untuk melakukan itu, perlakukan seperti itu. Sehingga tidak tersisa dari kaum muslimin yang punya minat untuk dekat-dekat. Untuk dekat-dekat kepada mubtadi tersebut. Adapun kata Syekh Ubaid, hafizahullah, "Idza kana rujhanul kiffa lil mubtadi wa as-sawlatu lahum wal quwwatu bi aydihim." Jika mereka lebih kuat, lebih menang kekuatannya, kekuatan di tangan mereka, maka ahlus sunnah wal jamaah yaktafun biraddil bid'ah wal muhdatsat. Ahlus sunnah wal jamaah mencukupkan diri dengan membantah bid'ah-bid'ah itu dan perkara-perkara baru yang mereka ada-adakan itu. Wala yardunaha abadan. Ahlus sunnah wal jamaah abadan, selamanya tidak ridho terhadap bid'ah-bid'ah tersebut, dan mereka membantahnya. Adapun terkait dengan pelakunya, mereka menahan diri, karena kondisi tidak memungkinkan. Mereka lebih menang dari segi kekuatan. Seperti itu. Di sini ada beberapa hadis yang menunjukkan prinsip ini, sikap mereka terhadap ahlul bid'ah yang menyelisihi al-haq. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu, yani Muhammad Nabi SAW, Al-Kitab, Al-Quran. Di antara isi Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas-jelas maknanya. Itu adalah Ummul Kitab, induk Al-Quran, yakni menjadi acuan. Wa ukhru mutasyabihat, yang lainnya mutasyabihat, yakni ada kesamaran pada makna-maknanya. Ayat-ayat yang mutasyabihat, metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat yang samar maknanya, untuk memperjelas maknanya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamah, yang merupakan induk, sehingga yang samar maknanya jadi jelas dan tidak salah dalam menafsirkannya. Itu metode mereka. Adapun وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka ada zaig, ada penyakit, ya, penyimpangan. Maka metode mereka yang punya penyakit ini, ya, maksud jalannya ahlul bid'ah wal ahwa. Metode mereka dalam berdalil adalah fattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka justru mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya. Ibtigha'ul fitnah, tujuannya apa? Dalam rangka untuk mencari-cari fitnah, menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat dan mencari-cari penakwilannya yang salah. Yakni penakwilan yang itu hakikatnya adalah tahrif, pemalingan, penyelewengan makna ke makna yang batil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis ini, idza ra'aytum, apabila kalian melihat alladzina tattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari penakwilannya keluar dari makna yang sebenarnya, yakni dipalingkan ke makna yang batil, faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum, mereka lah orang-orang yang telah dinamakan oleh Allah pada ayat ini, maka waspadai mereka, hati-hati dari mereka. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di antara ciri alamat ahlul bidah wal ahwa adalah mereka selalu mencari-cari nas-nas yang mutasyabihat. Baik ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat maupun hadis-hadis yang mutasyabihat yang kurang jelas maknanya, samar maknanya, memungkinkan untuk dipermainkan. Maknanya dipalingkan ke sana kemari tergantung hawa nafsu, tergantung bid'ah mereka, ya. Kemudian itu yang diedarkan di kalangan kaum muslimin dan dikatakan ini takwilnya, sehingga ketika mereka melariskan bid'ah mereka, mendakwakan bid'ah mereka, mereka mengatakan kami punya dalil. Ini dalilnya. Ya. Nah, padahal jika dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamah dan hadis-hadis yang muhkamah, tampak jelas bahwa makna yang samar itu maksudnya adalah ini, sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamah. Nah, ini ketahui ciri ini. Nah, itu cara mereka. Mereka memiliki tahapan-tahapan. Ya, memiliki tahapan-tahapan. Nah, jika nas tersebut bisa didustakan oleh mereka, akan didustakan. Ya, jika mampu. Nas tersebut mengandung makna yang membantah bid'ah mereka, syubhat mereka, didustakan jika bisa. Nah, jika tidak, tahapan berikutnya dikatakan, oh ini khobar ahad misalkan. Ini metodenya orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Ini khobar ahad, ini hadis ahad, hanya datang dari satu jalan riwayat. Ini tidak bisa menghasilkan keyakinan, tidak yakin kita. Tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Mereka mengatakan begitu. Akhbarul ahad, khobar-khobar ahad, dan hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang jalur riwayatnya hanya datang dari satu orang, ya, tidak bisa menghasilkan keyakinan. Kita tidak yakin kebenarannya. Karena jalannya, jalur riwayatnya hanya satu. Butuh yang mutawatir, yang memang jalan-jalan riwayatnya banyak, tidak mungkin keliru, tidak mungkin dusta. Jika hanya datang dari satu jalan, atau dua jalan, tiga jalan, tidak mutawatir, meragukan. Tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Nah, apa syubhat mereka. Ketika didatangkan, oh ini hadisnya mutawatir. Dan ini ada ayat, ayat kan mutawatir. Seluruh ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran mutawatir. Tidak mungkin didustakan. Nah, mutawatir. Hadisnya sekarang mutawatir, bukan ahad. Mereka akan mengatakan, oh maknanya bukan begitu, maknanya begini. Nah, ditakwil. Dipalingkan, ditahrif. Itu tahapan-tahapan mereka. Mereka akan mendatangkan, mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat, itu yang mereka angkat. Ini dalil kami. Ayat ini mengatakan demikian. Nih, takwilnya ini. Mendukung bid'ah mereka. Nabi alaihissalam pada hadis ini menjelaskan kepada umat bahwa itu ciri mereka, waspadai. Jika menemukan orang-orang yang seperti itu, metodenya waspadai. Menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Begitupun hadis-hadis yang mutasyabihat untuk dicari-cari penakwilannya, dipalingkan sesuai hawa nafsunya bid'ahnya untuk mencari-cari fitnah, untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat, menyelisih kebenaran. Hadits yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan sayakunu fi akhiri ummati unasun, akan muncul di akhir umatku orang-orang yang yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, akan menyampaikan hal-hal kepada kalian yang kalian tidak pernah mendengarnya sebelumnya, tidak pula ayah-ayah kalian. Hal-hal yang baru yang tidak pernah kalian dengar. Apa itu? Hal-hal yang baru yang tidak pernah didengar. Bid'ah. Fa iyyakum wa iyyahum. Maka hati-hatilah terhadap mereka, waspadai mereka. Ya, dan mereka memang tidak segan-segan untuk memasukkan hadis. Tidak segan-segan untuk memasukkan hadis demi untuk mendukung hawa nafsu mereka, bid'ah mereka. Ini salah satu metode mereka. Memasukkan hadis, mengarang-arang hadis dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang mendukung bid'ah mereka. Dan ini diungkapkan pengakuan seorang khariji, ya, seorang teroris bermanhaj khawarij yang kemudian tobat dalam perjalanan hidupnya. Setelah taubat, dia menasihati umat. Menasihati umat, hati-hati dari hadis-hadis yang dibawakan oleh mereka. Ya. Dan dia menjelaskan bagaimana dia dulu ketika bersama kawan-kawannya, sesama khawarij, teroris. Kata dia, فَإِنَّ كُنَّ إِذَا هَوِينَ أَمْرًا سَيَّرْنَاهُ حَدِيثًا. Karena adalah kami dulu, ketika saya bersama mereka, kami, kebiasaan kami, jika hawa nafsu kami menginginkan sesuatu bid'ah, maka kami buat hadisnya untuk mendukungnya. Kami palsukan hadis untuk itu. Coba. Nah, orang-orang jika sudah sesat, hawa nafsu yang main, menuruti hawa nafsu dipertuhankan. Ya. Berbagai macam cara ditempuh untuk bisa mendakwakannya, untuk bisa melariskannya di tengah-tengah umat, ya, untuk bisa memenangkannya, tidak boleh kalah dusta sekalipun. Itu sudah keadaan ahlul ahwa. Nah, hawa nafsu membuat mereka tidak segan-segan berdusta, jadi biasa. Nah, karena sudah hawa nafsu. Nah, sudah hawa nafsu, bukan keimanan dikendalikan oleh hawa nafsu, maka tidak segan-segan berdusta. Nah, ana teringat selalu disampaikan oleh waliduna syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau menyampaikan, ya abnai, wahai anak-anakku, kata beliau, al-hizbiyyatu mabniyatun 'alal kadhib. Yang namanya hizbiyah itu dasarnya dibangun di atas dusta. Itu dihafalkan oleh murid-murid Syekh, selalu disampaikan oleh beliau. Ya, sampai kita hafal. Al-hizbiyatu mabniyatun 'alal kadhib. Al-hizbiyatu mabniyatun 'alal kadhib. Hizbiyah itu dibangun di atas dusta. Nah, maka jangan heran orang-orang yang sudah berjalan di atas hizbiyah, sudah sesat, sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah punya kelompok sendiri, ya, dengan metodenya sendiri, sesuai hawa nafsunya sudah. Kalian akan mendapati dusta-dusta biasa. Nah, intinya harus menang, harus benar, tidak boleh salah, ya. Meskipun harus dusta. Nah, itu. Nah, kemudian juga termasuk dalil dalam masalah ini, dalam bab ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang perpecahan umat, ini termasuk dalil dalam masalah ini. Satastariku hadil ummah, umat ini akan berpecah belah ala 73 firqah, menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya dalam neraka, yang terancam neraka, illa wahida, kecuali satu. Artinya ya, 72 golongan ini sesat dengan kesesatan dan bid'ah mereka masing-masing, hawa nafsu mereka masing-masing, tetapi tidak sampai keluar dari dairatul Islam, tidak sampai keluar dari ya lingkaran Islam. Mereka masih muslimun, bid'ahnya bukan bid'ah yang melemparkan mereka keluar dari Islam, bukan bid'ah yang menjadikan mereka murtad ya, kafir, musyrik. Mereka masih muslimun dengan bid'ah masing-masing, 72 golongan itu. Mereka diancam neraka karena kesesatannya, karena bid'ahnya. Baik. Adapun jika bid'ah itu, kesesatan itu sampai pada tingkatan menjadikan mereka kafir, maka mereka sudah ya bukan umat Islam. Nah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, satu-satunya dari umat ini yang merupakan ahlul haq, mereka adalah ahlul haq, penganut al-haq. Jadi sebagai satu jamaah, golongan. Kata Nabi, ketika mereka bertanya, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan itu wahai Rasulullah yang tidak terancam neraka, yakni dijamin dengan surga, selamat dari kesesatan, dari bid'ah, selamat dari ancaman neraka, dijamin dengan jannah. Qal al-jama'ah, mereka adalah al-jama'ah, ahlus sunnah al-jama'ah, orang-orang yang berjama'ah, bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar ya. Mereka ahlul haq. Jika mau mencari kebenaran, adanya di kalangan ahlus sunnah al-jama'ah sebagai satu golongan ya, tinjauannya. Adapun tinjauan individual, per individualnya, person-personnya, satu persatunya, tidak ada yang maksum ya. Tidak ada yang maksum. Nah, sudah kita lewati, terkadang ada yang keliru ijtihadnya, ada yang salah, ada yang tergelincir dan itu. Tetapi hatta sesama ahlus sunnah jamaah, ketika ada yang keliru diluruskan, dibantah oleh yang lain. Nah, kan begitu ya. Tetapi kebenaran itu tidak keluar dari lingkaran ahlus sunnah jamaah. Jika ada yang salah, salah satu dari mereka, yang lain meluruskan, membantah. Begitu. Nah, itu maksud ahlul haq. Al-haq ma ahli sunnah al-jamaah. Al-jamaah di sini ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud, al-jamaah ma wafaq al-haq, wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin antal jamaah. Adapun hadis tadi, iftirakul ummah, yang telah kita dengar ya, hadis itu telah dikeluarkan oleh Ibn Majah dan sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Setafsiriku hadil umma ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida qalu man hiya ya Rasulullah qala al-jama'ah. Ini riwayat Ibn Majah, sahihkan Al-Albani. Kemudian tafsir Ibn Mas'ud menafsirkan al-jama'ah ya, dikeluarkan oleh Al-Lalakai dalam syarh usul al-i'tiqad. Kata Ibn Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqa al-haq. Al-jama'ah artinya yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendiri. Jadi bukan dipersyaratkan harus berdua, bertiga, berkelompok ya nih. Harus ada kawannya. Meskipun sendiri. Sendiri di satu tempat di zaman itu, satu-satunya dia yang memegang kebenaran. Wa in kunta wahdak, kata Ibn Mas'ud, meskipun kamu sendiri. Fa innaka hina idzin antal jamaah, maka sesungguhnya engkau ketika itu, ketika memegang kebenaran, kamulah al jamaah yang dimaksud. Hatta dia sendiri ketika itu, di tempat itu, di zaman itu, tetapi dia telah menggabungkan dirinya dalam jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Jamaahnya jamaah sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka dengan baik. Meskipun saat itu dia sendiri, tapi dia telah bergabung kepada jamaahnya sahabat salafus salih bersama Rasulullah SAW dan yang mengikuti mereka dengan baik setelahnya. Nah, Nabi SAW juga mentahdir dari Khawarij. Bahkan Nabi memerintahkan penguasa yang sah untuk memerangi mereka, membasmi mereka. Dan Nabi alaihissalam memberitakan, menginformasikan pada hadisnya, syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek korban ya, yang terbunuh di bawah kolong-kolong langit adalah Khawarij. Nah, pada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagaimana pula sebaliknya, Khawarij teroris itu yang terbunuh di medan perang ketika mereka ditumpas ya oleh penguasa yang sah, karena yas'una fil ardi fasada, mereka membuat kerusakan di muka bumi ya, zaliman kezaliman, dengan sebab bid'ah mereka. Mereka dikabarkan oleh Nabi SAW, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat-mayat ya, yang terbunuh di bawah kolong-kolong langit. Sebaliknya, orang-orang yang memerangi Khawarij, memerangi Khawarij kemudian terbunuh di tangan Khawarij, mereka adalah khairu qatlah, sebaik-baik korban yang terbunuh, yang dibunuh oleh Khawarij. Nah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menterghib ya, keutamaan menterghib, memberitakan kabar gembira keutamaan orang yang memerangi Khawarij, yang terbunuh oleh Khawarij, disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengajak kaum muslimin bersamanya untuk menumpas Khawarij, teroris yang muncul memberontak di masanya ya, ketika Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij itu di Nahrawan, menumpas mereka. Nabi alaihi salatu wasallam juga menyifati mereka ya, dengan sifat-sifat bahwa mereka adalah sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, mereka adalah anak-anak ingusan. Mereka adalah sufahaul ahlam, orang-orang yang berpemikiran dangkal ya, cara berpikirnya pendek. Nah, tidak punya daya nalar, daya jangkauan ya, yang jauh menimbang mafsadat. Hudatsaul asnan, mereka adalah anak-anak ingusan. Nah, yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka menyampaikan hadis berhujjah, berdalil dengan ucapan sebaik-baik makhluk, yakni hadis-hadis Nabi SAW. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahm minar ramiyah, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar, melesat, menembus sasarannya, yakni saking kencangnya anak panah itu ketika ditembakkan ke buruan, kena, bukan menancap tapi tembus keluar lagi. Nah, begitu keadaan Khawarij, saking ekstrimnya beragama sampai keluar lagi. Ya, hadis ini hadis muttafaq alaih, dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengkafirkan Khawarij dan mengatakan Khawarij bukan 72 golongan yang sesat, karena mereka sudah keluar dari Islam. Karena Nabi mengatakan saking ekstrimnya mereka, yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat keluar dari sasarannya. Jadi bukan menancap tetapi menembus keluar lagi, saking kencangnya. Begitulah mereka, saking ekstrimnya masuk Islam, ekstrim akhirnya keluar lagi. Ini dalil bahwa mereka murtad, keluar. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak ya, ini penggambaran tentang ekstrimnya mereka, tapi bukan berarti mereka benar-benar keluar dari Islam. Ali bin Abi Thalib sendiri ketika ditanya tentang Khawarij yang diperangi di Nahrawan tersebut ya, apakah mereka telah syirik, musyrik, Ali bin Abi Thalib mengatakan minas syirki farru, justru mereka itu ya, berlari untuk menghindar dari kesyirikan sampai ekstrim begitu. Hum walakinnahum ikhwanuna, mereka itu saudara-saudara kita, bagau alaina, mereka telah memberontak kepada kita. Nah, ya, yang terkecoh dengan kuatnya ibadah mereka, dengan terlihat khusyuknya mereka, dengan banyaknya sholat mereka, kuatnya mereka baca Quran, jangan terkecoh. Nah, Nabi mengatakan pada hadis yang lainnya muttafaqun alaih, tahqiruna sholatakum ila sholatihim wa qiraatakum ila qiraatihim. Ini disampaikan kepada sahabat. Kalian memandang, ya, memandang kecil sholat kalian dibanding sholat mereka. Memandang kecil qiraah bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Mereka semangat, kuat dalam beribadah. Tapi itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Kita memetik dari sini, ya, hati-hati jangan mudah terkecoh oleh seseorang. Boleh jadi dia penampilannya terlihat, ya, sepintas masya Allah orang ini. Nah, di masjid khusyuk baca Quran, ya, sholat berjamaah, sholat sunnah, puasa, ya, ibadahnya masya Allah, akhlaknya masya Allah, santunnya. Subhanallah, di balik itu, ya, dia adalah mubtadi. Dia seorang hizbi. Ya. Ada penyakit padanya, ada penyimpangan padanya. Nah, salah manhaj, sesat manhajnya. Yang terkecoh. Nah, jadi yang menjadi yang menjadi dasar di sini adalah kelurusan manhaj. Nah, sholatnya, qiraahnya itu tidak bermanfaat buat mereka. Tidak bermanfaat buat mereka. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW bahwa bacaan-bacaan Quran mereka, qiraatuhum la tujawizu taraqiyahum, tidak melampaui, ya, tidak melampaui tulang belikat mereka. Jadi tidak masuk ke dada. Maksudnya apa? Mereka hanya membaca di lisan, membaca Quran, tapi tidak faham apa yang dibaca. Tidak faham apa yang dibaca. Kuat membacanya, tapi tidak faham apa yang dibaca. Tidak masuk pemahaman ke hati mereka, ke kalbu mereka. Tidak faham. Oleh karena itu mereka salah langkah. Nah, ini dalil-dalil yang jelas, hadis-hadis tahdir Nabi SAW kepada khawarij, ya, yang akan muncul, belum muncul di zaman itu tentunya, akan muncul nanti. Nabi sudah mentahdir akan kemunculan mereka. Sampai-sampai pada yang lain Nabi mengatakan kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Nah, termasuk dalam bab ini dari kalangan salaf, Az-Zahabi dalam Al-Mizan, dan selain Al-Mizan dari kitab-kitab Az-Zahabi, Az-Zahabi menyebutkan dari Asim Al-Ahwal. Asim Al-Ahwal mengatakan, kunna fi majlisi Qatadah, adalah kami pernah duduk di majlis Qatadah. Qatadah salah satu imam dari kalangan tabi'in, ya, yang biasa meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qatadah ibn di Anas Sadusi Abu Khattab. Fadzakara Amr ibn Ubaid fawaqa'a fihi. Maka kemudian Qatadah di majlisnya itu menyinggung nama Amr ibn Ubaid, seorang mubtadi' di masa itu. Kemudian dia mencelanya. Qatadah mencela Amr bin Ubaid. Ya. Qult, kata Asim Al-Ahwal. Asim Al-Ahwal berkata kepada Qatadah, "Ma ara ayyaqa ahlul ilmi ba'dhum fi ba'd." Kenapa aku melihat ulama itu kok satu sama lainnya saling mencela? Kenapa? Saya melihat begini, ahlul ilm, ulama saling mencela satu sama lainnya. Sekarang di majlis ini, maksud dia, ya, Amr bin Ubaid dicela. Nah, kata Asim Al-Ahwal, faltafata ilayya. Maka Qatadah menoleh kepadaku. Faqal, kemudian Qatadah berkata, mengatakan, ama tadri, tidakkah kamu tahu, ya Ahwal, wahai Ahwal, tidakkah kamu tahu, anna rajula, sesungguhnya seseorang, idza btada'a bid'atan, apabila dia membuat bid'ah, yajibu ayyuzkara, wajib untuk disinggung, wajib untuk disebut, ya, diangkat di majelis, dijelaskan bid'ahnya, kesesatannya, liyuhdara, tujuannya agar diwaspadai, agar diwaspadai, tidak diikuti kesesatannya, bid'ahnya. Nah, begitu jawaban Qatadah kepadanya, mengajarinya. Artinya itu metode salaf. Nah, seorang yang membuat bid'ah tidak dibiarkan, harus dijelaskan di majelis agar, ya, sebagai satu bentuk tahdzir, peringatan kepada umat agar diwaspadai, agar umat tidak terkecoh dan tidak sesat bersamanya. Naam. Nah, ini metode Ahlus Sunnah Jamaah. Ini tadi, ya, penjelasan cabang yang pertama. Nah, adapun al-far'u tsani, cabang yang kedua dan berikutnya, insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah kita istirahat. Nah. Subhanallah bihamdihi.